Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah ta'ala mengumpulkan kita pada pagi hari yang mulia ini di majlis yang penuh keberkahan, yang dilimpahkan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, majlis ta'lim yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, majlis al-imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Kita doakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, putra beliau Al-Habib Ali, dan segenap para ulama, para guru-guru kita, semuanya diberikan afiat, kesehatan, keberkahan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan bimbingan ke jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah ta'ala sebagaimana tadi disebutkan, disampaikan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasihah Diniyah, bab yang berkenaan tentang mengajak manusia kepada kebaikan. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian umat yang mengajak manusia kepada kebaikan. Mengajak manusia kepada kebaikan. Cukup satu orang yang mengajak? Tidak. Dua orang? Tidak. Allah ta'ala menyatakan wal takum minkum ummah. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat. Kalau umat itu berapa banyak? Semuanya. Diperintahkan kita ini untuk menjadi umat yang mengajak manusia kepada kebaikan. Mengajak manusia kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada hal-hal yang baik. Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Jarir bin Abdullah, beliau dibaiat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nusuh li kulli muslim, untuk memberikan nasihat dan ketulusan kepada setiap muslim, mengajak setiap muslim, menyampaikan hal yang baik kepada setiap muslim. Itulah beliau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menghabiskan waktunya, umurnya, untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Sehingga Allah ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh dan teladan bagi manusia-manusia yang mengajak kepada kebaikan. Allah ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, Gul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manit taba'ani. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini dakwah ini adalah jalanku, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kita dakwah ngikut jalannya siapa? Kita ngajak orang ngikut caranya siapa? Jalannya siapa? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Enggak bisa ngikut jalan yang lain. Mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam di dalam berdakwah. Hadhihi sabili, ini jalannya aku, jalannya Nabi Muhammad. Allah ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyatakan hal yang demikian terhadap umat. Ini jalanku, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah. Saya mengajak, saya memanggil semua manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin ana wa manit taba'ani. Dakwah dengan basirah, jeli, kemudian juga dengan hikmah, dengan cara yang baik. Dan ini adalah jalannya Nabi Muhammad. Wa manit taba'ani, dan orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita, apabila kita mengaku mengikuti Nabi Muhammad, maka ikutilah cara dan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mengajak manusia kepada kebaikan. Sesungguhnya mengajak kepada kebaikan tersebut adalah pondasi daripada agama. mengajak kepada kebaikan tersebut adalah yang menjaga kekuatan agama Islam ini, mengajak manusia kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut. Al-Imam Allamatud Dunya, Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, satu kali dalam suatu masa beliau pernah ditangkap oleh pemerintahan setempat. Kemudian beliau dipenjarakan dan disiksa di dalam penjara tersebut dengan siksaan. Sampai murid-muridnya datang kepada beliau, mereka mengutuk pemerintahan sultan yang memenjarakan beliau. Maka Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih berkata kepada murid-muridnya, mendidik mereka, jangan kalian berkata demikian, ini kesalahan dari saya datangnya. Bagaimana kesalahan dari engkau? Apa salahmu? Engkau gak pernah bikin kesalahan, yang makruh gak dikerjain, apalagi yang haram. Salah apaan? Bilang, saya punya pembantu. Tiap hari pembantu saya ini datang ke rumah, dia bebenah di rumah. Saya tahu, setiap hari dia datang, saya selalu ingat, gimana? Udah sholat? Sholat benar? Jamaah, selalu saya ingatkan tentang sholat. Tiap kali, tiap hari pembantu saya datang, selalu saya ingatkan tentang sholat. Kebetulan pada suatu hari saya lupa nanya tentang sholatnya, maka di hari tersebut saya ditangkap, dimasukin penjara. Saya dihukum oleh Allah Ta'ala mungkin gara-gara saya lupa menasehati pembantu saya, menanya kepada pembantu saya, padahal pembantunya bukan berarti tidak sholat, tetapi dia lupa nanya kepada pembantunya, sholat atau kagak? Bukan berarti pembantunya tidak sholat. Nah ini pembantu, gimana kalau anak? Gimana kalau keluarga? Ketika kita menelantarkan dakwah ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan, terutama keluarga kita, maka ketika kita telantarkan ini, datang musibah yang bertubi-tubi yang menimpa kita umat Islam sekalian. Sumber daripada bala musibah adalah ketika hubungan kita dengan Allah Ta'ala renggang. Ketika hubungan kita dengan Allah Ta'ala makin jauh, saat itu turun bala dan musibah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika kita membutuhkan pertolongan, memerlukan bantuan, bantuan apa yang kita capai? Apa cara yang paling ampuh agar harapan kita sukses? Apa cara yang paling ampuh agar kita selamat dari bala musibah? Apa cara yang paling ampuh agar kita terjaga dari hal-hal yang buruk? Kita mau minta tolong sama apa? Minta bantuan dengan apa? Allah Ta'ala mengatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan, minta bantuan. Dengan apa? Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jelas. Tapi dengan apa kita memohon pertolongan tersebut? Bisabri wassalah. Dengan sabar, dengan sholat. Ketika kita bersabar, bersabar di dalam menjalankan kewajiban, bersabar di dalam menjauhi yang haram, bersabar ketika mengekang syahwat dan hawa nafsu, bersabar atas bala dan musibah. Wa idza tatulu igamatun min hadithin kanat mubashiratan butulil muntazar. Ketika bala kok lama banget jalannya nih, gak kelar-kelar ini bala, gak kelar-kelar ini musibah, kenapa gak berakhir? Lama banget penantian kita akan pertolongan Allah. Lamanya masa musibah tersebut insya Allah mengisyaratkan nanti ketika datang pertolongan, masa pertolongan dan kelapangan tersebut jauh lebih panjang lagi, lebih lapang lagi, lebih luas lagi. Insya Allah ini yang kita harapkan. Akan tetapi ista'inu bisabri wassalah, sabar dengan menjalankan perintah Allah. Tetap kita hadir pengajian, majlis ta'lim, tetap kita perhatian dengan sholat berjamaah. Itu disebutkan di dalam riwayat bahwasanya yang melaksanakan sholat berjamaah, dia sholat lima waktu berjamaah, dia telah memenuhi daratan dan lautan dengan segala kebaikan. Dia penuhi daratan dan lautan dengan segala kebaikan ketika dia melaksanakan sholat berjamaah. Orang yang melaksanakan dan perhatian dengan perkara sholat tersebut, mereka punya pengaruh besar Tahu enggak kita ini disyariatkan oleh Nabi Muhammad, diatur, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Pengaruh yang terbesar ketika kita dilanda problem, masalah besar, kita disuruh ngapain? Bukan lagi problem yang ada di tangan manusia. Bahkan problem yang bukan di tangan kita pun juga, yang mana kita mati akal menghadapinya. Seperti musim kemarau. Musim kemarau tersebut, ketika terjadi berkepanjangan, kita suruh cari akalnya bagaimana? Diajarkan, disyariatkan, salat istisqa. Bersegera menuju salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza nabahu amrun sara'a ila shalah. Apabila beliau didera dengan sebuah perkara yang pelik, maka beliau bersegera menuju salat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan tatkala berhadapan pasukan musuh, ketika berhadapan dengan kaum musyrikin di dalam pertempuran, masuk waktu salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membariskan kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah. Sampai diriwayatkan bahwasanya dalam Sahih Al-Bukhari, waktu kaum musyrikin mau menyerbu kaum muslimin, mereka mencari kapan waktu yang tepat. Musyrikin menyatakan, "Sudah, habis ini sebentar lagi bakal datang waktu salat. Kaum muslimin pasti akan melaksanakan sholat tersebut. Sebab sholat ini lebih mereka sukai daripada harta dari dunia seisinya." Sholat apa? Sholat asar. Ternyata begitu datang waktu sholat asar, sudah disyariatkan sholat fil ma'rika. Sholat di dalam pertempuran. Dibariskan barisan sholat tersebut oleh Rasulullah SAW. Dalam hal yang sesibuk apapun, tidak meninggalkan sholat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sta'inu bisabri wa sholat. Cari pertolongan melalui kesabaran, melalui sholat. Cari pertolongan di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau tatkala berjihad, tatkala berjuang, tatkala dilanda bala dan musibah, enggak ninggalin yang namanya sholat. Apalagi yang namanya sholat malam. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam enggak pernah meninggalkan yang namanya sabar sama sholat. Bahkan ketika beliau berada di Mekah dalam keadaan tertindas, sahabat banyak yang disiksa, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka mengadu tentang keadaan mereka, tentang bala yang menimpa mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam saat itu lagi bersender ke Ka'bah di Hijr. Itu sahabat ngadu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka untuk bersabar. Terus Rasul mengingatkan, dulu umat sebelum kalian, ketika mereka berpegang teguh dengan agamanya, dipaksa untuk keluar, itu sampai disiksa, ada yang digergaji kepalanya. Dipaksa keluar dari agamanya, enggak mau keluar, tetap berpegang teguh. Digaruk dengan garukan dari besi, dengan sisir besi, sampai dagingnya itu tercongkel semuanya, tetap enggak mau keluar dari agamanya. Dia berpegang teguh, sabar. Yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, wallahi la yatimmanna hadzal amr. Demi Allah, ini perkara ini Islam bakal menjadi sempurna, bakal jaya, bakal mencapai puncaknya. Itu keringkasannya. Cuma dengan kita atau tanpa kita. Jadilah kita orang-orang yang punya andil di dalam memenangkan Islam. Jadilah kita orang-orang yang punya andil di dalam memajukan Islam. Andil di dalam memenangkan Islam, dalam memajukan Islam dengan tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan yang haram. Jangan lihat yang haram. Jangan dengar yang haram. Jangan berucap yang haram. Jangan menyentuh yang haram. Jangan melangkahkan kaki ke tempat yang haram. Jangan makan yang haram. Mereka yang melakukan ini semua, mereka memiliki andil besar di dalam membangun negeri dan masa lebih daripada orang yang menguasai kursi DPR. Jadilah kita yang punya pengaruh besar di dalam merubah dunia, sedangkan kita masih di atas sejadah kita. Tidak bergeming dari sejadah kita, punya pengaruh besar di dalam mempengaruhi alam, di dalam mempengaruhi dunia. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejayaan di Islam Yang kita lihat itu ketika Nabi Muhammad, semua dasarnya itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sejadahnya bangun malam sampai kakinya bengkak. Ayo kita menangkan Islam dengan perhatian terhadap salat lima waktu, dengan menjaga diri dari yang haram, mengekang nafsu kita, bersabar dari kemaksiatan, bersabar dari yang makruh, bersabar ngerjain yang wajib, bersabar ngerjain yang sunnah. Istainu bisabri wasalah. Jangan kita berkelahi sendiri. Wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kalian ribut sendiri. Jangan kita bertengkar sendiri antara kita satu sama lain. Fatafshalu, kata Allah, kalian akan gagal. Walaupun kita menang, tapi kita ribut antara kita sama kita, gagal. Kemenangan ketika Allah Ta'ala ridha kepada kita sekalian. Kemenangan kita dapatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kita dengan tersenyum, dengan ridha kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Kita ingin untuk kemenangan, kita menangkan agama Islam dengan dakwah ilal khair, ngajak manusia kepada kebaikan, kita praktekkan pada diri kita, pada keluarga kita. Tanyain anak-anak kita, sholatnya bagaimana? Kaum wanita kita, tutup auratnya bagaimana? Kita menangkan Islam di situ. Kalau semuanya kompak, kita bakal melihat kemenangan Islam dimanapun juga. Kemenangan adanya di situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperbaiki keadaan kaum muslimin. Allah Ta'ala memenangkan kaum muslimin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah. Tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'usumah. La taj'al fina, wala minna, wala ma'ana, syagiyan, wala mahrumah. Ij'alna anfa'ul muslimin lil muslimin. Wa abrakul muslimin ala muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.